sekali saja kau pikir kejadianmu. Atau pernahkah kau tahu kemanakah kembalimu? Dari setitik yang hina kini kau bergaya. Pernahkah sekali lagi kau berpikir tentang diri yang selalu terbawa nafsu serta tinggi hati? Diciptakan jin dan manusia selain mengabdi padanya. Tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah Tuhan tak kau hiraukan, ajakan setan kau tutupkan. Sadar dan kematian bawa dan bawa lama kebajikan. Renungkanlah hai manusia, tugasmu sebagai hamba. Jalankan segala titah, jauhkan segala dosa, agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Jin dan manusia selain mengabdi padanya. Tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah Tuhan tak kau hiraukan, ajakan setan kau tutupkan. Sadar dan ingatlah akan kematian bawa dan bawalah amal kebajikan. Renungkanlah hai manusia, tugasmu sebagai hamba. Jalankan segala titah, jauhkan segala dosa, agar